Mitra Bisnis, Kwik Yan Gi mengungkapkan, data-data yang dirilis Freeport untuk para investornya di Amerika menyebutkan, sekitar 94% dari penghasilan Freeport di bisnis pertambangan emas serta perak diperoleh dari tambangnya yang berada di Indonesia. Sementara sisanya dikontribusi oleh tambang-tambang lainnya di Amerika maupun Afrika. Sehingga tidaklah mengherankan jika Freeport berupaya memperpanjang kontraknya di Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik Pak Kwik, menurut Bapak, apakah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika belum lama ini terkait dengan urusan kontrak itu? Oh, saya tidak tahu, akan tetapi kalau ada kaitannya, ya itu sangat bisa dimengerti. Jadi, tetapi kan yang menarik, yang ketinggalan ini angka-angkanya semuanya. Tapi pastinya kontrak Freeport akan segera berakhir ya, Pak Kwik? Oh iya, sudah 2012 sekarang. Tapi pemerintah SBY kan bisa mengikat untuk selamanya. Kalau pemerintah SBY mengatakan tidak, Freeport masih hengkang, selesai. Nah, Pak Kwik, apakah pemerintah sekarang berhak melanjutkan kontrak? Mengingat masa pemerintahan Presiden SBY secara konstitusi berakhir pada 2014, jauh sebelum kontrak Freeport berakhir. Oh, berhak. Berhak. Itu ada ketentuan bahwa sebelum habis, sekian tahun sebelum habis, sebetulnya kontrak itu setiap saat bisa diperbarui, direnegosiasi. Selalu bisa. Baik, Pak Kwik. Beberapa pakar menyebutkan Freeport telah mendapat banyak keuntungan. Apa pendapat Bapak? Wah, bukan banyak lah. Itu saya bisa nyambung dengan angka-angka. Nah, seperti ini, garis besarnya itu ya, itu tentu di dalam annual report itu dibeberkan selama 7 tahun terakhir. Nah, selama 7 tahun terakhir itu gross profit istilahnya, laba brutonya itu rata-rata antara 3 sampai 4 miliar dolar. Nah, terus kemudian, waktu itu pernah ada Rosik Sucipto, Direktur Utama Indonesianya ke Suara Pembaruan. Lalu diberitakan besar-besar di halaman pertama dengan fotonya dia segala bahwa sebetulnya membayar pajak 43% di luar royalty yang sudah menjadi 3-5% yang tadinya cuma 1%. Sekarang pemerintah atau rajasa minta 10%. Gitu kan. Itu royalty, itu dia bilang royalty memang rendah, tapi tax rate-nya tinggi 43%. Nah, dalam annual report itu ada. Memang effective tax rate 43%. Tetapi angka yang dikalikan dengan 43% sebagai cadangan untuk membayar pajak kepada Indonesia cuma 2 miliar. Itu yang tidak pernah saya pahami, itu terletak di halaman yang berbeda gitu. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.